Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Para hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kita sehingga kita berkumpul, bisa berkumpul di tempat ini dalam kajian menjelang berbuka, dan berkumpul di majelis ilmu merupakan keutamaan yang sangat besar. Dalam rangka kita mengkaji ilmu agama ini, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu itu adalah fardhah, kewajiban atas setiap muslim. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memberikan berita gembira. Kata beliau, atau beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di situ dia mencari ilmu, maka sahalallahu lahu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini merupakan berita gembira bagi kita dan sekaligus pendorong semangat kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang di situ kita mengambil ilmu agama, mempelajari ilmu agama untuk kita bisa mengamalkannya. Ketahuilah bahwa mempelajari ilmu agama dengan cara hadir di majelis-majelis ilmu ini merupakan cara yang mudah, dengannya Allah mudahkan untuk meraih surga. Hadirin sekalian, di kesempatan ini menjelang berbuka puasa, kita manfaatkan waktu yang sedikit ini, waktu yang singkat ini, untuk membahas sebuah materi pelajaran, yakni materi al-aqidah, pelajaran aqidah, aqidah seorang muslim. Permasalahan aqidah adalah pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena aqidah kunci diterimanya amal ibadah seseorang. Amal ibadah seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tegak di atas aqidah yang sahihah, aqidah yang benar, aqidah yang murni, aqidah yang sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah, yang berarti akidahnya tidak bersih, akidahnya terkotori oleh kesyirikan akibat mempersekutukan Allah dalam ibadah. Lain asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka pasti akan gugur segala amalanmu. Pasti dan sungguh pasti akan gugur seluruh amalanmu. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh-sungguh pasti kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Menyangka dirinya banyak amal, menyangka dirinya telah berbuat ibadah ini dan itu, namun ternyata akidahnya tidak bersih. Akidahnya bukan akidah yang sahih, bukan akidah yang benar. Maka segala amal ibadah dia gugur. Pasti gugur. Sungguh-sungguh dan pasti amal kalian akan gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami lihat segala ma amilu yang mereka amalkan, faja'alnahu haba'an manthur, dan kami jadikan setelah itu sebagai apa? Debu-debu yang berterbangan. Ini Allah berbicara tentang kondisi orang-orang kafir, kondisi kaum musyrikin, yang berarti akidah mereka bukan akidah yang benar. Akidah mereka adalah akidah yang menyimpang, sehingga mereka adalah orang-orang yang kafir. Akidah mereka adalah yang tidak murni, sehingga mereka adalah orang-orang yang musyrik. Maka Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu, kami lihat apa yang mereka amalkan semuanya, nanti di amal akhir, nanti di yaumil qiyamah. Faja'alnahu, amal yang banyak itu kami jadikan haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Apa nilainya debu berterbangan? Tak bernilai, tak berarti, semuanya sirna, terbang begitu saja, hilang begitu saja, padahal amalnya banyak. Maka para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita betapa penting akidah. Akidah, di atas akidah inilah akan diterimanya amal. Apabila akidah seseorang akidah yang benar, akidah yang lurus, maka amal dia akan diterima. Sebaliknya, apabila akidahnya akidah yang menyimpang, akidah yang bengkok, akidah yang tidak bersih, maka amal dia akan ditolak, amal dia akan berguguran, akan batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, maka wajib bagi kita untuk mempelajari akidah. Untuk mempelajari akidah, dan akidah yang kita pelajari akidah adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, yaitu beliau hidup di antara para sahabatnya, yakni generasi sahabat. Inilah generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, yakni murid-muridnya sahabat. Generasi yang kalau tadi para sahabat, generasi yang langsung ketemu Rasul, belajar kepada Rasul, mengambil ilmu, mengambil agama, mengambil akidah, mengambil ibadah, mengambil akhlak, mengambil Al-Quran, mengambil As-Sunnah langsung dari Rasulullah SAW. Merekalah generasi sahabat. Belajar langsung pada Rasul. Ketemu langsung, belajar langsung. Inilah sahabat Rasul. Yang mereka mati di atas iman. Itulah sahabat Rasul. Inilah generasi terbaik. Generasi yang terbaik. Bagaimana tidak? Sementara Rasul mengajari mereka langsung. Mendidik mereka langsung. Mengarahkannya. Mengajak mereka berjihad, membela agama. Apabila terjadi penyimpangan, terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan, maka langsung diluruskan oleh Rasul. Tidak diam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi sahabat. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Generasi berikutnya yang belajar kepada sahabat. Karena Rasul telah wafat, maka mereka belajar kepada para sahabat Rasul. Mereka lah murid-murid langsung dari sahabat Rasul. Mengambil ilmu, mengambil agama, mengambil Al-Quran, was-sunnah dari para sahabat. Mereka lah generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Thumma alladzina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya. Yang mereka belajar kepada murid-murid sahabat. Tidak ketemu sahabat langsung. Karena para sahabat telah wafat. Tapi ketemu dengan murid-muridnya sahabat. Ketemu dengan para tabi'in. Berjumpa dengan para tabi'in. Belajar ilmu. Mengambil agama. Mengambil Al-Quran. Was-sunnah. Mengambil akidah. Dari sahabat, muridnya sahabat. Dari para murid-murid sahabat. Merekalah generasi tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan sebagai manusia generasi yang terbaik. Manusia terbaik qarni yang ada di masaku, para sahabat Rasul. Yang Allah telah katakan, kuntum khaira ummatin, kalianlah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk umat manusia. Ini generasi sahabat. Kemudian generasi berikutnya generasi tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Generasi berikutnya generasi tabi'ut tabi'in. Inilah al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Tiga generasi terbaik yang ditazkiyah, direkomendasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menegaskan rekomendasi ini. Yang Allah sebut mereka sebagai generasi yang Allah ridai. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi yang pertama. As-sabiqun al-awwalun. Generasi yang pertama memeluk Islam. Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar. Para sahabat muhajirin dan para sahabat ansar. radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah jamin. Allah berikan rekomendasi bahwa Allah katakan Allah ridha pada mereka. Berarti apa? Allah ridha akan akidah mereka. Allah ridha terhadap amal-amal mereka. Allah telah ridha kepada agama mereka, ibadah mereka. Allah ridhai. Demikian pula di ayat yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Kaum mukminin yang mana? Id yubayyi'unaka. Ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Ini pohon yang dikenal pada waktu itu. Kebetulan di sebuah pohon terjadilah baiat itu. Yang dikenal sebagai baiatur ridwan. Baiatur ridwan. Maka Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang berbaiat di hari itu. Membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kaum mukminin ini? Kaum mukminin yakni para sahabat. Yang ketemu Rasul, belajar langsung pada Rasul dan berbaiat langsung pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menunjukkan apa? Allah merekomendasi para sahabat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti sahabatnya. Mewanti-wanti kita semua kaum muslimin. Dalam sebuah nasihat. Dalam sebuah nasihat. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izata muwaddi'. Zarafat minha al-uyun. Wajallat minha al-qulub. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatu muwaddi. Fa'ausina. Pada suatu hari, kata sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami dengan wasiat seperti orang yang berpisah. Sangat menyentuh. Sehingga para sahabat menggambarkan mengalir air mata ini. Berlinang air mata dan bergetar hati mendengar wejangan-wejangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang mendengar itu langsung mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah nasihat perpisahan. Maka berilah wasiat kepada kami. Ya, tapi waktu sudah habis. Nah, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil